jembatan kali nambah lama jumpa dengan seorang gadis ramuria. Ada yang menghina, apakah salah dan dosanya Ramuria? Walau menawani siapaku, tapi dia masih dengan seorang prabu mulia. Tiada ku sadari terjalin jadi terdalam setiap dan kehangatan selalu ada. Sabarlah menanti kasih, sabarlah hatimu selalu. Di sini ku berdoa untukmu. Janganlah kau putus asa, menanti aku kembali. Aku pergi untuk kita berdua. Walaupun terpisah antara lautan biru, namun cinta kita kan tetap satu. Tak dapat ku lupa sampai akhir hidup ini, kau bagiku segala-galanya. Dari jauh ku titipkan kerinduan ini, di dalam mimpiku kita saling satu. Kau jadi pelita dalam setiap hidupku, agar kehangatan selalu ada. Sabarlah menanti kasih, tabarlah hatimu selalu. Di sini ku berdoa untukmu. Janganlah kau putus asa, menanti aku kembali. Aku pergi untuk kita berdua. Sabarlah menanti kasih, sabarlah hatimu selalu. Di sini ku berdoa untukmu. Janganlah kau putus asa, menanti aku kembali. Aku pergi untuk kita berdua. Sabarlah menanti kasih, sabarlah hatimu. Dalam kesepian, kau simpan di sana. Cintaku, selama ini. Dirimu sayang hanya berdiam diri saja. Kalaulah memang sudah tak cinta, katakan saja sejujurnya. Bila dirimu ada yang lain lebih baik dari dia, jangan kau pendam di dalam hati. Bila sudah tak suka, katakan saja sejujurnya. Bila dirimu ada yang lain lebih baik dari jangan kau pendam di dalam hati. Bila sudah tak suka, Kita berdua kesepian mewarnai hidup ini. Tiada engkau menemani malam ini, oh betapa pedih hati ini. Apa penyebabnya? Terima kasih.

Pilihlah satu Sekali, aku tak andaikan esok kau terbangun bersama mentari pagi dan burung-burung yang berkicau. Jangan kau sesali atas kepergianku ini. Aku bukan lari sayangku. Aku hanya sekedar mencari jalan agar aku tidak terlalu tersiksa menerima kenyataan. Hidup ini begitu singkat untuk kita berdua. Selamat tinggal sayangku. Andai saja Hale ada di sini, kalau memang Hale masih di samping ini, hati ini senggang bisa bagimu, mama sayangnya. Seribu kali sehari lihat foto pada dirimu di awal kita berjumpa. Hidup denganku, kau tak akan bahagia. Coba perlu kita bertemu lagi, hanya menambah luka. Oh,